Benarkah pada saat yang sama, saat ini, engkau dan saya sungguh-sungguh mencintai dia? Ya Tuhan, kami tidak tahu ketika Tuhan melihat hati kami yang terdalam. Apakah benar Tuhan mendapati kami saat ini sungguh mencintai engkau? Kami bisa saja melayani Tuhan. Kami bisa saja beribadah seperti ini. Tetapi Tuhan, engkau sungguh meminta hati kami yang seutuhnya. Engkau sungguh meminta kami hati kami yang sepenuhnya. Karena Tuhan, kami sungguh berdoa ya Tuhan, engkau yang tolong mengarahkan hati kami terus. Tuhan yang tolong menuntun hati kami agar kami boleh sungguh mengasihi engkau selalu ya Tuhan. Hamba sungguh berdoa, memohon biarlah sekali lagi saat ini Tuhan melawat kami. Sekali lagi saat ini Tuhan boleh menyapa kami, menuntun kami, membawa kami kembali kepada cintamu itu. Tuhan berkatilah kami, berkatilah kami. Hamba sungguh berdoa, memohon saat ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba sungguh berdoa, Tuhan boleh memberkati kami saat ini. Dengarlah doa permohonan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dua minggu yang lalu, kalau saudara mengikuti khotbah yang saya sampaikan, I believe, saudara, maka khotbah yang saya sampaikan itulah sebuah khotbah yang berkaitan dengan Yohanes pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saudara, dan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan berkaitan Yohanes 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, saudara, dan kalau saudara melihat slide yang ada, slide yang saya berikan pada dua minggu lalu dan saudara pada minggu ini, kalau saudara perhatikan, boleh dapat ditampilkan slide PowerPoint khotbah ini. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam slide yang ada di sini, saudara, maka saudara mendapati di situ ada sebuah pola struktur daripada Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Dan dua minggu lalu saya membahas ayat 1 sampai ayat yang kedua dan ayat 18. Ada sebuah pola paralel di mana ayat 1 dan ayat 2 itu paralel dengan ayat yang ke-8. Saudara, dan hari ini saya akan mengajak kita melihat ayat 3 sampai ayat yang ke-5 dan ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Ayat 3 hingga ayat yang ke-5 dan ayat 16 hingga ayat 17, dan dua minggu akan datang kita akan melanjutkan pembahasan ini. Saudara, saya akan membaca dari Yohanes pasal pertama ayat 3 sampai ayat 5 dan kemudian ayat 16 hingga ayat 17. Yohanes pasal pertama ayat 3 hingga ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ayat 16 dan ayat 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara membaca Yohanes pasal pertama ayat 3 hingga ayat yang ke-5, saudara jelas sekali ayat 3 dan ayat yang ke-5 berbicara mengenai realitas creation, berbicara mengenai realitas penciptaan. Saudara, dan kalau saudara melihat, maka para teolog, para penafsir kerap kali melihat Yohanes pasal yang pertama ini memiliki relasi dengan kejadian pasal pertama dan kejadian pasal yang kedua. Di mana kejadian pasal pertama dan pasal kedua berbicara mengenai penciptaan, berbicara mengenai creation. Saudara, creation dan realitas creativity itu menjadi sebuah penekanan yang ada dalam Yohanes pasal pertama. Kalau kita coba bandingkan kejadian pasal 1 dan Yohanes pasal pertama, maka saudara betul Tentu saja dalam Kejadian pasal 1 juga ada berbicara mengenai creativity, karena creation tidak bisa lepas daripada creativity. Saudara, tetapi kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 1, maka seakan-akan Alkitab menekankan realitas penciptaan-penciptaan demi penciptaan itu. Tetapi ketika Yohanes kemudian dalam Injil Yohanes pasal pertama bicara mengenai penciptaan dalam versinya dia, versi daripada Yohanes, maka saudara ada realitas kreativitas yang coba ingin ditekankan lebih daripada sekedar catatan mengenai sebuah kisah penciptaan. Kalau Kejadian boleh saya katakan hanya berbicara mengenai sebuah catatan kisah penciptaan, maka Yohanes pasal yang pertama ingin eksplor lebih kepada setiap kita untuk menyatakan kepada kita seperti apa sebenarnya realitas creation. Saudara, dan tentu saja bukan hanya creation, tapi creation in Christ, creation di dalam Kristus. Saudara, dan kalau saudara membaca di dalam beberapa ayat tadi, dan bukan hanya ayat tadi, hanya ayat 3 sampai ayat 5, tapi ayat-ayat sesudahnya, saudara akan mendapati bahwa realitas life and light, realitas hidup dan kemudian terang, itu menjadi kata yang dominan. Saudara, dan kata life and light adalah kata yang kemudian dipakai oleh Yohanes untuk menggambarkan fakta kreativitas itu. Saudara, di dalam ayat yang keempat, dikatakan, di dalam dia, di dalam firman itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, dua kata ini akan menjadi sorotan kita di dalam kesempatan firman pada saat ini. Saudara, tetapi sebelum kita berbicara jauh mengenai life and light, bicara mengenai hidup dan terang, sudah ada satu prinsip yang sangat fondasional sekali, prinsip yang sangat mendasar sekali, yang menjadi sumber daripada life and light tersebut, yang menjadi sumber daripada hidup dan terang, yang menjadi sumber daripada creativity. Creativity tersebut, sumbernya itu adalah Yohanes memberikan penegasan, semuanya itu di dalam Kristus. Saudara, hal pertama yang jelas sekali Yohanes tegaskan, Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tiada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam gambar yang saya tampilkan di situ, saudara, ini adalah sebuah gambar yang melukiskan daripada pribadi Allah Tritunggal. Jadi ada Allah Bapa di situ, ada Allah Anak di situ, dan ada Allah Roh Kudus yang digambarkan seperti burung merpati di situ, seperti seekor burung di situ. Nah, kalau saudara perhatikan dalam gambar ini, maka gambar ini sedang mencoba untuk menceritakan kepada kita sebuah kisah, yaitu kisah daripada penciptaan. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, ya, oh. Nah, kisah ini adalah seperti universe, ya. Ini seperti universe, kalau kita bisa zoom dikit, saudara bisa lihat yang seperti ada warna kuning di dalam bulatan tersebut. Itu adalah lukisan daripada matahari, dan di bawahnya itu, dan ada seperti tataan daripada universe, tataan daripada alam semesta. Nah, saudara, pelukis ini hendak menggambarkan ketika berbicara mengenai alam semesta yang diciptakan oleh Allah, maka ini bukan sekedar bicara mengenai Allah Bapa, tapi ini berbicara mengenai Allah Tritunggal. Jadi bukan hanya Allah Bapa, tetapi Allah Anak, Allah Roh Kudus juga terlibat di dalam realitas penciptaan ini. Saudara-saudara, memang benar kalau kita melihat di dalam Alkitab, bicara mengenai kisah penciptaan kerap kali dikaitkan dengan Allah Bapa. Dan ketika bicara mengenai kisah keselamatan, kerap kali dikaitkan dengan Allah Anak. Atau ketika bicara mengenai proses penyucian, proses pengudusan, maka kerap kali dikaitkan dengan Allah Roh Kudus. Tetapi ketika penciptaan dikaitkan Allah Bapa, ketika penebusan dikaitkan Allah Anak, ketika penyucian atau pengudusan dikaitkan dengan Allah Roh Kudus, tidak berarti bahwa di dalam penciptaan hanya Allah Bapa. Tidak berarti di dalam penebusan hanya Allah Anak, atau dalam proses pengudusan hanya Allah Roh Kudus. Tidak. Karena setiap pribadi Allah terlibat di dalamnya. Setiap pribadi Allah berbagian di dalam setiap seluruh karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, dan Yohanes dalam bagian ini ingin menekankan, firman itu juga berbagian di dalam kisah penciptaan. Firman itu menjadi sumber daripada penciptaan. Berbicara mengenai creation, berbicara mengenai creativity, sumbernya itu adalah di dalam firman itu sendiri. Saudara, tadi saya katakan creativity bicara mengenai life and light. Sehingga nanti ketika bicara mengenai life and light, sumber itu daripada firman. Sumber itu di dalam firman. Saudara, kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 3 ini, Yohanes menggunakan dua pola di situ, yaitu ada sebuah positive statement, tetapi ada sebuah negative statement. Di dalam positive statement, Yohanes berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Di dalam negative statement, dia berkata, tanpa dia, tidak ada satupun yang telah terjadi. Jadi dia berkata, segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dan dua kalimat ini adalah dua kalimat yang memberikan penegasan. Sumber daripada creation, sumber daripada creativity adalah di dalam firman itu sendiri. Saudara, ini adalah hal yang pertama, hal yang foundational, hal yang prinsip yang harus kita miliki. Di luar Kristus, jangan pernah berpikir kita punya sebuah kreativitas. Jangan pernah berpikir realitas creation itu bisa sungguh-sungguh ada di dalam diri kita. Saudara, kreativitas saya yang saya sampaikan di sini bukan sekedar berarti kita berkreasi, bukan. Tapi kreativitas di sini berkaitan dengan life and light. Saudara, karena itu mari kita akan bersama melihat lebih lanjut kepada realitas life and light tersebut. Saudara, ketika bicara mengenai life and light, hidup dan terang, ini adalah sebuah esensi daripada penciptaan. Nah, kalau kita melihat dalam kisah Kejadian, Kejadian bicara mengenai Allah menciptakan kehidupan. Allah menciptakan alam ini, Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan manusia. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, maka Kejadian memberikan sebuah penekanan terhadap physical life yang Allah kemudian ciptakan. Physical life yang kemudian Allah kemudian jadikan. Saudara, tentu memang kita juga tahu ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan Allah menghembuskan nafasnya. Saudara, sehingga kata menghembuskan nafas ini berbicara mengenai hal yang spiritual juga. Tetapi berbeda dengan Injil Yohanes. Kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes, saudara mendapati Yohanes lebih mengeksplor daripada spiritual life tersebut. Yohanes lebih mengeksplor daripada spiritual life tersebut. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, Yohanes 1 ayat yang keempat, ketika bicara mengenai di dalam dia ada hidup, maka hidup di sini bukan sekedar hidup fisikal. Hidup di sini adalah berbicara mengenai hidup spiritual. Saudara, ada dua hal yang saya ingin ajak kita melihat berkaitan dengan realitas spiritual life ini. Yang pertama adalah kalau saudara bandingkan dengan Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26. Saudara, maka Yohanes pasal 5 ayat 26 bicara mengenai hidup daripada Bapa, di dalam Bapa ada hidup, dan hidup itulah yang juga ada di dalam anak. Nah, saudara, D.A. Carson, dia memberikan penafsiran berkata seperti ini. Ketika bicara hidup Bapa sama dengan hidup anak, maka Yohanes ingin menegaskan self-existing life daripada Allah itu ada di dalam firman. Keberadaan Allah yang pada dirinya itu, self-existing life itu, self-existing life daripada Allah ada di dalam firman. Nah, saudara, ketika bicara mengenai self-existing life daripada Allah, maka ini bukan sekedar bicara mengenai hidup fisikal, tetapi ini bicara mengenai sebuah hidup spiritual yang ada di dalam diri Allah. Dan Yohanes berikan penekanan, di dalam firman itulah spiritual life itu kemudian ada. Bukan hanya fisikal. Bukan hanya fisikal. Nah, saudara, kalau kemudian kita melihat di dalam Injil Yohanes ini, maka Yohanes kemudian melanjutkan. Yohanes kemudian berkata seperti ini, bahwa hidup itu self-existing ada pada diri Allah, tetapi hidup itu kemudian diberikan kepada setiap anak-anaknya. Kalau saudara perhatikan, dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13, berbicara mengenai anak-anak Allah yang percaya itu adalah anak-anak yang kemudian diperanakan atau dilahirkan kembali, bukan dari darah dan daging, tetapi dari Allah sendiri. Saudara, inilah yang kemudian dikembangkan dalam Yohanes pasal yang ketiga, bicara mengenai born again, bicara mengenai lahir baru, bicara mengenai hidup yang kedua dalam Yohanes pasal 3. Dan Yesus berbicara mengenai abundant life, hidup yang berkelimpahan. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata hidup yang berkelimpahan, ketika Yesus berbicara mengenai born again, ketika bicara mengenai second life, ketika bicara mengenai hidup yang baru, hidup yang kedua, saudara, maka ini bukan bicara mengenai hidup secara fisikal, tapi ini bicara mengenai hidup secara spiritual. Saudara, dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16, tadi saya katakan ayat 3 sampai ayat 5 itu paralel dengan ayat 16 dan ayat 17. Di dalam ayat 16 dikatakan kepenuhan Allah itu diberikan pada kita, grace upon grace. Saudara-saudara, di dalam bahasa Indonesia dikatakan di situ, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam ayat ini, saudara, menurut saya menarik. Karena dikatakan dari satu kasih karunia ke kasih karunia, grace upon grace, kasih karunia demi kasih karunia. Saudara-saudara, kadangkala ketika kita bicara mengenai kasih karunia Allah, kita selalu hanya bicara mengenai born again. Kita hanya bicara mengenai second life. Kita hanya bicara mengenai masa lalu ketika kita diselamatkan. Saudara, tidak hanya berhenti di situ. Ketika bicara mengenai hidup, maka hidup itu bukan hanya bicara mengenai born again. Itu bicara mengenai hidup sekarang. Itu bicara mengenai setelah hidup diselamatkan, bagaimana kita mengalami kasih karunia Allah demi kasih karunia. Dan karena itulah Tuhan berkata, aku memberikan hidup yang berkelimpahan kepada engkau. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Tapi bagi saya pribadi, ketika menjadi orang Kristen, saudara, menarik sekali. Kalau sungguh-sungguh kita mengalami Kristus, sungguh-sungguh kita ada di dalam Kristus, saudara, maka dunia ini mau diambil pun tidak ada arti apa-apa lagi. Maka dunia ini diambil pun dari kita. Saudara, ketika berbicara mengenai hidup yang berkelimpahan tadi, di dalam gambar tadi, seperti ada gelas yang ditumpahkan air, ya, okay. Seperti ada gelas, lalu ada air di situ, dan airnya itu meluber. Air itu meluber. Saudara, sebenarnya ini gambaran hidup kita. Ketika bicara mengenai hidup di dalam Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mengalami Kristus, saudara, maka hidup kita itu akan meluber. Apa artinya hidup meluber? Kalau hidup meluber, artinya hidup kita berkelebihan begitu banyak, sehingga kita tidak lagi pernah mengalami sebuah kekurangan di dalam hidup ini. Saudara, saya tidak bicara mengenai hal materi. Saya tidak bicara mengenai hal fisikal. Karena sekali lagi, ini bicara mengenai hal spiritual. Tapi kalau kita sampai dalam pengenalan Kristus yang intim, kalau kita sampai dengan keberadaan Kristus yang betul close begitu rupa, dekat begitu rupa, saudara, maka kasih kemuliaan Kristus akan bersama dengan kita. Saudara, dan disitulah kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Sebuah hidup di mana bersama Kristus itu lebih daripada cukup. Bersama Kristus, di dalam Kristus itu lebih daripada cukup. Saudara, seakan-akan kalau ditambah kita tidak merasa kelebihan, karena kita sudah lebih daripada cukup. Tapi diambil kita juga tidak merasa kekurangan, karena kita sudah berkelebihan, karena Kristus segala-galanya. Saudara, itulah sebabnya kalau saudara membaca di dalam Alkitab, Paulus berkata, pengenalan akan Kristus membuat bagiku segala sesuatu itu kuanggap seperti sampah. Pengenalan akan Kristus, keintiman dengan Kristus, membuat Paulus berada pada sebuah titik, hidup itu bukan lagi apa-apa. Dunia ini bukan lagi apa-apa. Saudara, ketika berbicara mengenai creation di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes berbicara mengenai hidup. Dan Yohanes mau berkata, hai orang-orang Kristen, engkau dan saya diberikan hidup spiritual itu. Kalau kita diberikan hidup ilahi, kalau kita diberikan hidup Allah, mengapa kita masih menaruh kebahagiaan dan keamanan hidup kita pada dunia ini? Keamanan, jaminan, sukacita, segala apapun itu ada hanya di dalam Kristus. Saudara, saya percaya semua kita mengetahui gambar yang satu ini. Saudara, ini adalah sebuah gambar yang saya rasa semua kita tahu. Disneyland, ya, Disneyland. Saudara, kalau saudara, saya tidak tahu, saudara tahu tidak tagline daripada Disneyland itu apa? Kebanyakan kita sudah pergi ke Disneyland, menikmati Disneyland. Tetapi tagline daripada Disneyland menurut saya menarik sekali. Saudara, tagline mereka adalah The Happiest Place on Earth. Jadi tempat yang paling berbahagia di dunia ini. Saudara, dan saya rasa kita cukup agree, cukup setuju. Karena ketika kita ke Disneyland, kita disodorkan pada kreativitas yang begitu banyak. Kita disodorkan pada kreativitas yang begitu luar biasa sekali. Di mana melalui teknologi, melalui segala hal, kreativitas itu membuat kita amazing, membuat kita merasa takjub. Membuat kita ke tempat itu, kita mengalami sukacita, kita mengalami kesenangan, seperti itu. Saudara, tetapi betulkah Disneyland menjadi the happiest place on earth? Betulkah Disneyland menjadi tempat yang paling berbahagia di dunia ini? Saudara, setidaknya dari sekitar mungkin bulan Februari yang lalu di tahun ini, saudara, Disneyland sudah tidak lagi menjadi the happiest place. Saudara, saya ingin saudara melihat beberapa gambar di sini. Saudara, ketika bicara mengenai Disneyland, saudara mungkin akan berjumpa dengan gambar seperti ini. Disney yang Mickey yang tadinya begitu happy, sekarang karena COVID-19 membuat Disney itu menjadi harus pakai masker, harus bersedih begitu. Mickey tidak lagi menjadi sebuah tempat yang berbahagia. Saudara, tetapi menurut saya Disneyland menjadi tempat yang menarik. Karena dunia bisa menawarkan sebuah kreativitas daripada creation itu. Dan itu membuat kita bisa senang, bisa happy. Tetapi Alkitab berbicara, sukacita, sukacita itu datang daripada Allah. Grace upon grace itu diberikan pada setiap kita. Saudara, sampai pada titik ini saya mencoba untuk berpikir. Saya rasa mungkin di antara saudara ketika mendengar firman ini, saudara mungkin berpikir seperti ini. Tapi Pak Tommy, saya tahu teori ini. Saya tahu teori bahwa di dalam Kristus saya mendapatkan grace upon grace. Di dalam Kristus saya mendapatkan hidup berkelimpahan itu. Tetapi mungkin saudara berkata, kenapa? Kenapa setelah saya mengalami hidup Kristus, mengalami hidup percaya kita, saya tidak mengalami hidup yang penuh berkelimpahan itu? Sukacita hidup di dalam Allah itu tidak saya alami. Saudara-saudara, saya rasa ini menjadi PR besar daripada perjalanan iman kita. Ini menjadi PR besar daripada gereja. Gereja harus menjadi tempat yang menuntun orang percaya. Bukan hanya mengerti hidup berkelimpahan itu, tapi menuntun orang percaya masuk dalam sebuah perjalanan hidup berkelimpahan. Saudara, dan ketika kita berbicara hanya dalam aspek pengetahuan, disinilah kita mendapatkan sebuah kesulitan. Spiritual life bukan hanya bicara mengenai aspek kognitif. Spiritual life bukan bicara mengenai hanya sekedar aspek doktrin, aspek pengajaran Alkitab. Semua itu baik. Saudara, tetapi jangan pernah berpikir dengan kita mengerti doktrin itu kemudian membuat hidup saya mengalami hidup berkelimpahan atau membuat hidup saya mengalami sebuah perubahan. Ternyata tidak begitu. Saudara, itulah sebabnya kadangkala saudara mungkin tidak habis pikir. Heran ya, kenapa ada hamba Tuhan yang juga jatuh di dalam dosa? Kenapa ada hamba Tuhan yang juga mungkin dia bergumul dengan segala emosi-emosi yang negatif, segala hal-hal yang destruktif? Saudara, karena tidak dengan sendirinya itu. Tidak dengan sendirinya pengetahuan itu kemudian mengubah hidup kita. Tidak. Saudara, disinilah PR daripada spiritual formation. Untuk membentuk hidup kita supaya firman itu menjadi sebuah firman yang hidup. Saudara, satu minggu terakhir ini saya diajak join ke satu grup WA, yaitu grup WA daripada pembacaan Alkitab. Ya, kalau kita di GKY ada yang namanya GEMA, Gerakan Membaca Alkitab. Saudara, ketika join dalam grup ini, saudara, saya menyadari ada anggota-anggota yang sangat luar biasa. Mereka membaca Alkitab bisa satu hari satu perikop, satu hari dua perikop, dan selesai. Saudara, ketika saya lihat mereka dan saya berkata, hebat nih orang-orang, luar biasa sekali. Saudara, dan harus saya katakan, excellent. Harus saya katakan, saudara yang bisa membaca Alkitab rutin itu sangat baik sekali, sangat baik sekali. Saudara, tapi saya mau berkata seperti ini. Saudara, kita tidak sekedar mengisi setiap hari dengan otak kita ditambahkan firman Tuhan yang tambah lagi. Tambah banyak. Saudara, itu baik. Tetapi kerap kali firman Tuhan yang tambah banyak itu hanya sekedar sebuah informasi. Termasuk khotbah ini hanya bisa menjadi sebuah informasi. Karena yang harus kemudian kita lakukan adalah bagaimana membuat firman itu menjadi firman yang betul terimplementasi atau menjadi bagian hidup kita. Nah, ketika firman itu menjadi bagian hidup kita, saudara, maka disitulah kemudian kita mengalami hidup yang berkelimpahan itu. Saudara, bagaimana caranya? Saudara, saya teringat tadi pagi ketika bangun lalu kemudian mempersiapkan firman Tuhan, ketika berdoa, saudara, saya teringat kembali sekitar tahun yang lalu dalam satu studi saya bicara mengenai spiritual formation. Maka saudara, selama itu jadinya satu tahun ya, jadi karena itu dua semester saudara, di dalam kelas yang saya ambil itu dosen yang sama, saudara, dia memberikan tugas seperti ini. Jadi dia berikan tugas dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau saudara ingat, Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan dan Allah, berkenan pada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, dan seterusnya. Nah, saudara, intinya adalah begini. Dia berkata begini, setiap pagi ketika bangun, maka ambil waktu, let's say 5 menit saja. Tenang sejenak dan berdoa dengan sungguh, Tuhan, hari ini saya ingin mempersembahkan hari saya untuk menjadi sebuah korban yang hidup. Seperti Roma 12 ayat 1 tadi. Saya ingin menyerahkan hidup saya sebagai sebuah korban yang hidup. Sebagai korban yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan, saya ingin menyerahkan itu. Saya ingin membawa hidup saya seperti itu. Saudara, dan ketika kurang lebih 1 tahun, hampir setiap pagi saya memulai hari dengan doa seperti itu. Saudara, ketika berdoa saya juga berpikir, Tuhan, hari ini saya akan ketemu siapa saja. Hari ini saya akan berjumpa dengan siapa saja. Tuhan, tolong supaya ketika saya berjumpa dengan si A, si B, ketika saya berinteraksi atau melakukan sesuatu hal seperti itu, Tuhan, tolong supaya saya melakukannya itu dan itu betul sebagai korban yang hidup. Itu sebagai sebuah korban yang saya bawa kepada Tuhan. Saudara, dan saya cukup surprise. Karena dengan doa yang sederhana ini, dengan kesadaran yang penuh, saya ingin mempersembahkan hari saya di dalam studi saya, dalam khotbah saya, dalam relasi suami istri saya, relasi dengan anak saya, ketika saya datang dan kesadaran, Tuhan, saya mau bawa semua ini sebagai sebuah korban yang hidup. Saudara, saya kaget. Ternyata itu berdampak besar dalam hidup saya. Ketika saya berjumpa dengan seorang, maka saya datang kepada dia, dan di dalam perjalanan itu saya, Tuhan, tolong, Tuhan, supaya ini jadi sebuah korban yang hidup. Ketika saya bercakap-cakap dengan istri saya bercakap-cakap dengan sebuah kesadaran, Tuhan, Tuhan, tolong supaya saya berrelasi dengan istri saya menjadi sebuah korban yang hidup. Saudara, dan disinilah sebenarnya firman itu menjadi firman yang hidup. Disinilah firman itu menjadi firman yang terimplementasi dalam hidup kita. Saudara, mengapa hidupmu? Mengapa banyak hidup orang Kristen tidak mengalami abundant life itu? Saudara, jawabannya karena kita mendengar khotbah, kita membaca Alkitab, semuanya itu baik. tapi itu hanya lewat begitu saja. Itu hanya mengisi pengetahuan kita. Itu hanya membuat kita, oh iya ya, doktrin ini bagus loh, ini benar juga, logika kita kayaknya dipuaskan. Sudah tidak salah, tapi kita perlu lebih daripada itu. Kalau tidak, kreativitas dari creation, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, kita tidak mengalami dinamika ciptaan itu. Dinamika ciptaan itu yang pertama adalah dengan kata life, dengan kata hidup tadi. Saudara, dinamika yang kedua, yang terakhir adalah berbicara mengenai light, bicara mengenai terang, bicara mengenai terang. Saudara, kalau saudara memperhatikan, maka saudara, terang itu menjadi tekanan utama kisah penciptaan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Saudara, saudara boleh melihat ayat 3 sampai ayat sekitar ayat 10 atau ayat 11. Itu kata terang itu muncul beberapa kali. Terang, menerangi, terang, terang, terang. Itu muncul beberapa kali. Kata terang ini menjadi kata yang cukup dominan. Salah satu kata yang cukup dominan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Dan saudara, terang itu Yohanes lihat dalam dua dimensi. Yang pertama adalah terang itu bercahaya. Terang itu bercahaya. Ketika kita hidup di dalam Allah, hidup dalam Kristus, maka hidup itu akan menjadi sebuah terang. Dan terang itu adalah terang yang bercahaya. Dan kita akan berpartisipasi di dalam terang itu. Itulah sebabnya dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Saudara, ketika kita kemudian ada di dalam diri Kristus, maka terang ilahi itu akan menjadi mata iman kita. Terang ilahi itu akan menjadi mata rohani kita. Saudara, kemarin dalam satu pembinaan daripada pengurus, saya ingat ada seorang rekan yang bertanya seperti ini. Pak Tommy, kerap kali kan dalam pelayanan, termasuk dalam keluarga gitu kan, pria punya karakter sendiri, wanita punya karakter sendiri. Pria lebih logik, wanita lebih feeling. Sehingga kerap kali ketika masuk di dalam kemudian bekerja sama, kerap kali kita berhadapan dengan perbedaan. Kita berhadapan dengan potensi konflik daripada perbedaan tersebut. Saudara, tapi saya kemudian menjawab seperti ini. Mengapa perbedaan harus dilihat sebagai sebuah potensi konflik? Mengapa perbedaan tidak dilihat sebagai sebuah potensi di mana kita sedang growing? Kita mau diajak oleh bertumbuh oleh Tuhan. Saudara, kita tidak hanya melihat sebuah konflik. Kita tidak melihat sebagai kita hanya sebuah gelap. Tapi kita melihat ada terang Allah di situ. Kita melihat ada cahaya Allah di situ. Saudara, saya senang dengan gambar di sini. Gambar yang saya taruh di PowerPoint ini. Saudara, kalau saudara lihat seperti ada hutan di situ, ada bagian yang gelap, tapi seperti ada layar yang ditarik, ada sisi terang yang mestinya kita lihat. Saudara, ketika bicara mengenai saudara dan saya di dalam Kristus, saudara, maka ini berbicara mengenai sebuah realitas. Kita memiliki cahaya terang itu. Kita berpartisipasi dalam terang ilahi itu. Saudara, kadangkala saya berpikir, di zaman ini, begitu banyak kita berjumpa dengan para motivator. Mereka yang sangat positive thinking. Saudara, bicara mana orang yang non-Kristen saja, mereka bisa optimis. Mereka bisa positive thinking, bisa melihat seperti ada cahaya di situ. Saudara, saya mau berkata iman Kristen, kita bukan bicara mengenai positive thinking. Kita bukan bicara mengenai optimisme. Tapi kita bicara mengenai ada Tuhan yang bersama dengan aku. Atau ada aku yang berpartisipasi dalam terang itu. Ketika aku berpartisipasi dalam terang itu, saudara, maka terang itu menjadi sebuah cahaya kemuliaan yang saya selalu melihat. Saudara, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, jangan hanya lihat dalam sisi gelap, tapi lihatlah sebagai sebuah sisi di mana kita sedang berpartisipasi dengan Allah di dalam pergumulan itu. Dan di situ kita melihat ada kehendak Allah. Di situ kita melihat ada rencana Allah. Saudara, sama seperti Yesus ketika menjalani perjalanan Getsemani menuju ke salib. Getsemani dan salib adalah tempat yang gelap. Tapi dalam gelap itu, Yesus berjumpa dengan kehendak Allah. Yesus melihat rencana Allah. Yesus melihat apa yang Allah ingin genapi melalui hidup dia. Sehingga di situ Getsemani, salib bukan lagi gelap, tapi terang itu bercahaya. Terang itu menyinari kegelapan. Saudara, dan hal yang poin kedua dari like poin yang terakhir ini adalah Yohanes tidak hanya bicara mengenai terang itu bercahaya, tapi Yohanes berbicara mengenai terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Saudara, ini statement yang sangat penting. Kalau saudara perhatikan dalam gambar yang saya berikan di situ, maka saya rasa ini gambar real yang kita hadapi. Seperti antara hal yang baik, hal yang jahat, itu tuh seperti terus menjadi bagian yang mempengaruhi hidup kita, menggodai hidup kita. Kalau saudara lihat dalam Roma pasal yang ke-7, Paulus berbicara mengenai satu sisi dalam hatiku, aku ingin melakukan kehendak Allah. Aku ingin melakukan hal yang baik. Tetapi ada keinginan daging. Antara daging dan roh. Antara keinginan daging dan roh seperti sedang bergulat. Seperti sedang berantem. Seperti sedang mencoba untuk diperebutkan, untuk saling mengalahkan satu sama lain. Saudara, kalau saudara melihat konsep ini menjadi konsep yang ada dalam dunia umumnya. Katakanlah kalau saudara ingat lukisan daripada Yin and Yang, ya, putih dan hitam seperti itu. Itu digambarkan seperti ada dua kekuatan yang sedang berantem. Tetapi di dalam Yohanes pasal 1 ini, Yohanes berkata, terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan tidak menguasai itu. Kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani di sini ada kata yang bukan saja bicara mengenai tidak dikuasai, tapi terang itu mengalami kemenangan daripada kegelapan. Saudara, kita tidak percaya Yin and Yang itu seimbang. Kita tidak percaya good and evil itu seimbang. Tapi kita percaya ada kuasa Allah yang membuat kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan itu. Membuat kita bisa mengalahkan realitas dosa tersebut. Saudara, poin ini saya berharap saudara dan saya harus ingat baik-baik. Saudara, saya mendapati di dalam pelayanan counseling, kadangkala berjumpa dengan anak-anak Tuhan yang saya tahu luar biasa, dia bergumul dengan dosa. Dia bergumul dengan kedagingan dia. Entah itu berkaitan dengan emosi-emosi, kebencian, kemarahan, ketidaksabaran, atau perasaan curiga, atau bahkan itu berkaitan dengan dosa-dosa seperti dorongan seksual, berkaitan dengan keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dan sebagainya. Saudara, saya tahu ada banyak anak-anak Tuhan yang begitu rindu berusaha untuk melawan. Saudara, dan saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang saat ini merasa capek di dalam peperangan melawan dorongan daging saudara. Apakah saudara merasa letih? Saudara merasa kayaknya saya gak bisa menang. Rasanya hidup saya gak bisa beres. Saudara, harus saya katakan, beberapa kali saya berjumpa dengan orang-orang yang sungguh berusaha melawan dosanya. Dan kemudian orang-orang tersebut berkata, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa mengalahkan dorongan daging saya. Saya tidak bisa mengalahkan dorongan dosa saya. Saudara, sebelum saudara buru-buru berkata saya tidak bisa, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan, Kristus, terang itu mengalahkan kegelapan. Terang itu tidak dikuasai oleh kegelapan. Saudara, kalimat ini menjadi sebuah pengharapan. Kalimat ini merupakan sebuah kekuatan. Memang betul, ketika kita mencoba melawan dari diri kita, melawan dari kemampuan kita, melawan dari disiplin yang kita lakukan, soal kerap kali kita akan frustasi. Tapi bagian Yohanes 1 ini berbicara mengenai kekuatan itu di dalam Kristus. Ketika kita sungguh datang kepada Kristus, ketika kita sungguh mengalami kasih Kristus, Ketika kita sungguh mengalami keintiman Kristus, maka disitulah kemudian kita mendapatkan sebuah kekuatan di dalam mengalahkan dorongan-dorongan dosa itu. Saudara, jujur, saya pribadi juga berhadapan dengan titik-titik frustasi dengan segala dorongan-dorongan yang ada dalam diri saya. Tetapi, ketika melihat anugerah Tuhan itu memberikan kekuatan. Saudara, maka disitulah saya mendapati. Ini bukan lagi cerita mengenai seorang Tommy Elim yang melawan keinginan dagingnya. Bukan. Ini bukan lagi cerita seorang Tommy Elim yang melawan keinginan daging itu. Bukan. Tapi ini adalah cerita Tuhan Kristus yang ada di dalam Tommy Elim. Yang memberikan kekuatan kepada seorang Tommy Elim. Untuk mengalami kemenangan di dalam melawan segala dorongan-dorongan dosa itu. Saudara, harus saya katakan, melawan dosa bukan hal yang gampang. Melawan kegelapan bukan hal yang gampang. Dan itulah sebabnya engkau frustasi, saya frustasi. Itulah sebabnya kita merasa kita tidak punya pengharapan. Tapi hari ini saya mau berkata kepada saudara, kita jelas punya pengharapan. Bukan karena kita, tapi karena Kristus yang di dalam kita. Karena Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, ketika berbicara mengenai teolog yang berbicara mengenai segala upaya antara melawan dosa, pergumulan melawan daging seperti itu, berkaitan dengan Roma pasal 7 dan Roma pasal 8, maka salah seorang teolog yang terkenal itu adalah John Owen, ya. Dia adalah seorang teolog Puritan. Dia menulis sebuah buku berjudul Mortification of Sin, yang mematikan dosa. Saudara, dan buku ini menjadi buku yang penting di dalam bagaimana kita kemudian bisa mengalahkan atau melawan kuasa dosa tersebut. Saudara, saya hendak mengutip satu statement daripada John Owen. Saudara, John Owen berkata seperti ini, boleh dapat ditampilkan PowerPoint-nya. Saudara, John Owen berkata seperti ini, bahwa Kristus bisa, ya, dapat, ya, mampu untuk kemudian membuat hati kita yang menjadi tempat daripada dragons, menjadi tempat daripada segala dosa itu kemudian hidup. Tuhan atau Kristus bisa membuat itu dan menjadikan sebuah tempat di mana buah-buah rohani itu, kekayaan hidup rohani itu akan ada di situ. Saudara, inilah janji pengharapan itu. Inilah janji pengharapan itu. Hati kita yang hanya menjadi tempat dosa, hati kita yang hanya menjadi tempat kedagingan itu, adalah hati yang kemudian Kristus mau ubahkan. Hati yang Kristus mau ubahkan. Saudara, saya sangat berharap life and light itu boleh sungguh-sungguh ada dalam dirimu, ada dalam diri saya. Ketika kita mengalami life and light, disitulah creativity daripada creation betul-betul terjadi. Sukacita, bicara mengenai creativity, kita bicara mengenai sesuatu yang exciting, sesuatu yang menjadi sukacita, sesuatu yang menjadi sebuah joy, sesuatu yang colorful di dalam creativity itu tersebut. Dan saudara, creativity itu bukan hanya sebuah creativity dalam alam, tapi creativity itu, joyful itu, colorful itu, adalah sebuah creativity yang ada dalam hidupmu dan hidup saya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Saudara, benar, Yesus datang ke dalam dunia supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya kita bisa mendapatkan surga, tempat yang indah tersebut. Betul. Tetapi, mengapa kita masih ada di dunia ini? Mengapa kita masih ada di dunia ini? Ketika kita ada di dunia ini, disitulah realitas life and light. The true life, the spiritual life, the abundant life. Dan realitas life itu harusnya menjadi bagian yang ada di dalam hidup kita. Saudara, jangan biarkan engkau menjadi orang Kristen sekian puluh tahun. Hidup hanya penuh dengan beban yang tidak ada habis-habisnya. Hidup yang tidak ada sebuah abundant life itu. Tidak mengalami grace upon grace, karunia demi kasih karunia. Tidak mengalami terang yang membuat saudara mengalami the joy of victory, sebuah sukacita kemenangan karena ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara, saya sungguh berharap di dalam perjalanan imanmu kita terus boleh dituntun masuk dalam sukacita tersebut, masuk dalam sukacita tersebut. Dan saya sungguh berharap melalui gereja ini kita boleh sungguh sama-sama bertumbuh di dalam iman, dalam kerohanian, dan sukacita daripada abundant life, sukacita terang Kristus, terang kemuliaan Allah itu menjadi bagian dari hidup saya, menjadi bagian daripada hidupmu. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh mengalami hidup, hidup secara spiritual, the true life itu, the abundant life itu, sungguh-sungguh boleh menjadi bagian hidup kami. Tuhan, hamba sungguh berdoa, begitu banyak orang-orang Kristen yang hanya mengetahui semua ini secara teoritis dan tidak mengalaminya. Tuhan, hamba sungguh berdoa, Tuhan tolong supaya kami boleh terus masuk dalam keintiman bersama dengan Tuhan, dan kami boleh mengalami hadirat Tuhan itu. Hamba sungguh berdoa memohon kepada Engkau ya Tuhan. Hamba sungguh berdoa memohon kepada Engkau, berkatilah, tolonglah hidup kami, pimpinlah hidup kami. Hamba sungguh berdoa, Tuhan, campur tanganlah, berbelas kasihlah kepada kami. Kami sungguh menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.